بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Wal-imanu bi-annal imana qawlun wa-amalun wa-amalun wa-qawlun wa-niyatun wa-isabatun yazidu wa-yangkusu Yazidu masya Allahu wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un dan mengimani bahwasanya iman berupa ucapan dan amalan dan amalan dan ucapan niat dan beramal mencocoki sunnah. Iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah sebagaimana yang Allah kehendaki dan iman berkurang hingga tidak tersisa darinya sesuatu pun. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan مما يجب على العبد الإيمان به واعتقاده أن الإيمان قول وعمل wa'atiqadun. Di antara perkara-perkara yang wajib bagi seorang hamba untuk mengimaninya dan meyakininya adalah bahwasanya iman berupa ucapan, amalan dan keyakinan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu bitta'ati hatta yasira amsalal jibali. Iman bertambah dengan ketaatan hingga menjadi seperti gunung-gunung. Wa yanqusu bil ma'siyati hatta la yabqa minhu illa adna min mithqali dzarratin wa qad la yabqa minhu syai'un. Dan iman berkurang dengan kemaksiatan hingga tidak tersisa darinya kecuali lebih kecil daripada seberat semut kecil dan terkadang bahkan tidak tersisa darinya sedikit pun. Hadhil mas'alatu من المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية. Permasalahan ini, yaitu permasalahan iman, termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang berbagai golongan di dalam Islam berselisih tentangnya. Fal murji'atu tawa'ifu. maka orang-orang Murji'ah terdiri dari beberapa golongan. Orang-orang Murji'ah adalah orang-orang yang tidak memasukkan amal dalam cakupan iman. Dengan ungkapan lain, orang-orang Murji'ah adalah orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman, sehingga amal tidak termasuk di antara keimanan. Minhumul ghulatu wa minhum murji'atul fuqaha'u. Di antara mereka orang-orang Murji'ah ada yang ekstrim, dan di antara mereka ada murji'atul fuqaha. Fal ghulatu minhum yaquluna al imanu huwal ma'rifatu wa humul jahmiyatu. Orang-orang yang ekstrim di antara mereka mengatakan iman adalah pengetahuan. Wahumul jahmiyatu, dan mereka adalah orang-orang jahmiyah. Wahadha dhalalun, dan ini merupakan kesesatan. Walazimu qawlihim anna fir'auna mu'minun wa iblisu mu'minun. Dan konsekuensi ucapan mereka adalah bahwasanya Fir'aun beriman dan Iblis beriman. Limadha, kenapa bisa demikian? Li'annahum kullahum ya'rifunallaha. Karena sesungguhnya mereka semuanya mengetahui tentang Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Iblisu ya'rifullaha tabaraka wa ta'ala wa annahu khalaqa hadzal kauna wa khalaqal jannata wan nara wa yu'minu bil qadari ila akhirih. Iblis, ia mengetahui Allah tabaraka wa ta'ala, dan iblis mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini, menciptakan surga dan neraka, dan mengimani takdir dan yang lainnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Iblis berkata, wahai Rabbku, dengan sebab engkau menyesatkanku, sungguh aku akan hiasi untuk mereka manusia kesesatan di bumi, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Yuksimu fayaqulu, Allah Azza wa Jalla bersumpah lalu berkata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, yaitu demi kemuliaan Allah Ta'ala, sungguh aku akan sesatkan mereka manusia seluruhnya. ya'riful asma'a was-sifati. Iblis mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fahuwa ya'rifullaha subhanahu wa ta'ala. Maka iblis mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Wattasdiqu mawjudun indahu. Dan pembenaran ada pada iblis. Wal ma'rifatu mawjudatun indahu. Dan pengetahuan pun juga ada pada iblis. Wa ma'a dhalika huwa akfarul kafirina. Dan bersamaan dengan itu iblis adalah yang paling kafir di antara hamba-hamba yang kafir. Falladhi yaqulu al-imanu huwal ma'rifatu fahuwa dhalun mudillun. Maka orang yang mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan, ia sesat lagi menyesatkan. Bal aqidatuhu kufriyatun. Bahkan akidahnya merupakan kekafiran. Wa kaffarahumus salafu. Dan salaf mengkafirkan mereka. Wa murji'atul fuqaha'i yaquluna. Dan murji'atul fuqaha mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu. Tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wal 'amalu laysa minal imani. Iman adalah pembenaran. Pembenaran dengan qalbu dan ucapan dengan lisan. Sedangkan amalan bukan bagian dari iman. Mereka disebut dengan murji'atul fuqaha karena pencetusnya adalah para fuqaha Kufah, para ahli fikih dari Kufah. Di antaranya adalah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه ليست من الإيمان. صلاة زكاة وصا حج جهاد أمر معروف nahi mungkar, semua ini bukan bagian dari iman. Wa hadha musadimun linususil kitabi wassunnati. Dan ini berbenturan dengan dalil-dalil dari Alkitab maupun sunnah. Allahu samma salata imanan. Allah Ta'ala menyebut salat dengan iman. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya'ni salatikum. Ya'ni salatakum. Yaitu salat kalian. Wa atlaqa 'ala al-a'mali annaha min al-imani. Dan Allah Ta'ala menyematkan pada amalan-amalan bahwa amalan-amalan tersebut merupakan bagian dari iman. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Ta'ala, kalbu-kalbu mereka pun takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka mendapatkan derajat-derajat di sisi Rabb mereka, ampunan dan rizki yang mulia. Hadihil ayatu azimatun jiddan. Ayat ini sangatlah agung. Wal Qur'anu kulluhu azimun. Dan Al-Qur'an seluruhnya agung. Fafiha bayanu anna a'malal qulubi minal imani. Maka di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan bahwasanya amalan-amalan kalbu merupakan bagian dari iman. Liqaulihi alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya orang-orang yang apabila disebut nama Allah, kalbu-kalbu mereka takut. Wa bayanu annal imana yazidu. Dan di dalam ayat tersebut juga terdapat penjelasan bahwasanya iman bertambah. Liqaulihi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Wa bayanu anna a'malal jawarihi minal imani. Dan di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan bahwasanya amalan-amalan anggota badan merupakan bagian dari iman. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang menganggap bahwa amal bukan bagian dari iman. liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Fa'addal a'mala minal imani, maka Allah Ta'ala menganggap amalan-amalan merupakan bagian dari iman. A'malul qulubi wa a'malul jawarihi addaha minal imani. Amalan-amalan kalbu dan amalan-amalan anggota badan, Allah Azza wa Jalla menganggapnya merupakan bagian dari iman. Wa bayyana annal imana yazidu, dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya iman bertambah. Yaqra'ul Qur'ana fayazidu, seorang hamba membaca Al-Quran maka bertambahlah keimanannya. Yadhkurullaha fayazidu, seorang hamba berzikir kepada Allah maka bertambahlah keimanannya. Yusalli fayazidu, seorang hamba melaksanakan salat maka bertambahlah keimanannya. Kullu amalin salihin ya'maluhu yazidu fi imanihi wal ma'asi tanqusuhu. Setiap amal yang saleh yang dilakukan seorang hamba akan menambah keimanannya, sedangkan kemaksiatan-kemaksiatan mengurangi keimanannya. Wa ahlus sunnati wal jama'ati indahumul imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Dan ahlus sunnah wal jamaah, di sisi mereka iman adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama dzakaral muallifu rahimahullahu, sebagaimana al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, annal imana qawlun wa amalun wa ma'rifatun, bahwasanya iman adalah ucapan, amalan dan ma'rifah. Wal ma'rifatu ya'ni li'tiqada, dan ma'rifah di sini yaitu keyakinan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Di dalam matan, apabila kita kembali ke dalam matan, tidak kita dapati kata ma'rifah, berbeda dengan yang disebutkan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala di sini. Bisa jadi Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala merujuk kepada naskah yang lain dari matan Syarh Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Wal adillatu sebelumnya, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, terkadang kita dapati di dalam kitab-kitab akidah sebagian ulama mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan amalan. Mungkin ada yang bertanya, di mana akidah? Bukankah Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman adalah ucapan, amalan dan akidah, keyakinan? Lalu mengapa sebagian ulama mengatakan bahwa iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan? Jawabannya adalah, apabila kita dapati sebagian ulama mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun, ucapan dan amalan, maka yang dimaksud dengan qaulun, ucapan di sini ada dua macam. Yang pertama adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Yang kedua adalah qaulul qalbi, ucapan qalbu. Inilah yang dimaksud dengan akidah, yang dimaksud dengan keyakinan. Sehingga akidah atau keyakinan masuk dalam kata qaulun, ucapan, yaitu ucapan qalbu. Adapun amal mencakup dua juga. Yang pertama amalul jawarih, amal anggota badan. Yang kedua amalul qalbi, amalan qalbu, seperti rasa takut, rasa harap, cinta dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun tentang bertambah dan berkurangnya keimanan, insyaallah kita pelajari dalam pertemuan yang setelahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.